Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil athar berkaitan dengan jarh terhadap seorang perawi. Siapa itu yang dijarh dalam athar yang lalu? Indaga Ukashah Ziyad ibn Maimun. Taib, kenapa dia? Berdusta. Naam, dikenal dengan kedustaan. Siapa yang menisbahkan Ziyad bin Maimun kepada kedustaan dalam athar yang kemarin kita ambil, yang baru saja dibaca oleh sebagian ikhwah? Indak Muhammad. Yang menisbahkan kepada kedustaan bahwasanya Ziyad bin Maimun itu seorang yang berdusta sehingga ditinggalkan riwayatnya. Siapa? Yazid ibn Harun. Taib. Yazid ibn Harun. Nah. Siapa yang masih ingat seorang perawi yang di masa tuanya mengalami ikhtilat, yaitu tercampur hafalannya. Akan tetapi karena anak-anaknya memahami ilmu hadis, maka mereka menahan sang bapak dari menyampaikan hadis setelah itu. Pokoknya ditahan di rumah. Kenapa? Karena kalau kondisi itu menyampaikan hadis akan membuat hadis-hadisnya rusak, sehingga dia dilemahkan. Nah, siapa yang masih ingat perawi ini? Seorang imam juga. Indah ya Talha Jarir ibn Hazim. Nah, Jarir ibn Hazim. Dan itu sebaik-baik bakti dari anak ikhwani fillah, mempertahankan kehormatan orang tuanya. Taib. Sehingga apa? Tetap mulia di sisi ahli hadis, walaupun di akhir kehidupannya mengalami ikhtilat, mengalami apa, gangguan dari hafalan, tapi karena saat itu sudah tidak menyampaikan hadis sama sekali, maka riwayat-riwayatnya tidak terpengaruh. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya penjagaan tentang keberkahan ilmu seseorang itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan seorang diberkahi dari si ilmunya, dari si upayanya yang kecil, usahanya mungkin yang sedikit, tapi diberkahi oleh Allah, ada saja orang-orang yang akan menjaganya. Akan Allah Subhanahu wa taala munculkan orang-orang yang menjaganya. Maka di sini yang paling penting dari kita semua ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-barakah. Karena barakah hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Pada usaha kita, pada jerih payah kita di dalam dakwah ini. Dan juga pada ilmu sedikit yang kita miliki. Dan pada hafalan sedikit yang kita hafal. Dan minta keberkahan pada Allah. Karena sesuatu kalau tidak diberkahi ikhwan fillah, akan apa? akan hilang kebaikannya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala qultu li Abi Dawud at-Tayalisi. Mahmud ibn Ghailan al-Marwazi, kalau kita lewati biografinya dulu, aku katakan kepada Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman ibn Dawud Al-Hafidh. Qad aktharta an Abbad ibn Mansur, fama laka lam tasma' minhu hadith al-Attar At-Tarah. Kata Mahmud ibn Ghailan, sungguh engkau telah banyak meriwayatkan dari Abbad ibn Mansur, Abu Salamah al-Basri al-Qadhi. Taib. Yahya ibn Ma'in mengatakan tentang beliau, laisa bisyai' wa kana yurma bil qadar. Yaitu dari sisi akidah tertuduh dengan pemahaman qadariyah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan tentang beliau, kanat ahadithuhu mungkarah. Dan adalah hadis Abbad bin Mansur ini dulu mungkar. Wa kana qadariyan wa kana yudallis. Ini deretan catatan buruk pada apa? Pada Abbad ibn Mansur yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Adalah beliau atau dia ini berpemahaman qadariyah dan suka melakukan tadlis. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala melemahkannya. Dan sebagian masih mempertahankan Abbad ibn Mansur ini, akhwan. Naam. Di antaranya Yahya ibn Sa'id. Beliau mengatakan, la yam bagi an yutraka hadithuhu li ra'yin akhta'a fih. Tidak sepantasnya riwayatnya ditinggalkan karena pemikiran yang keliru darinya. Taib. Tapi yang jelas ikhwani fillah, pada orang ini ada hal yang termasuk fatal, yaitu pemahaman qadariyah, juga jarh dari Imam Ahmad yang mufassar kanat ahadithuhu mungkarah. Nah, kemudian Mahmud bin Ghailan mengatakan, fama laka lam tasma' minhu hadith al-attarah. Terus kenapa engkau tidak mendengar darinya hadith al-attarah, alladhi rawalana an-Nadhr ibn Shumail, yang meriwayatkan kepada kami an-Nadhr ibn Shumail. Adapun an-Nadhr ibn Shumail, ikhwan, beliau seorang thiqah hafidh, sebagaimana telah kita lewati biografinya dulu. Sedangkan hadis al-Attarah yang dimaksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari jalan Ziyad bin Maimun yang nanti akan disebutkan, tentang kisah seorang wanita penjual minyak wangi. Taib. yang bernama Al-Khawla At-Tarah. Taib tinggal di Madinah, dan kisahnya akhwan ketika beliau ini masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menyebutkan kisah beliau dengan suaminya. Yang hadis tersebut hadis panjang. Nah, hadis yang panjang akhwan. Nah, mengisahkan tentang bagaimana seorang istri bisa mendapatkan pahala yang banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumahnya. Taib. Cuman hadis yang panjang ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Maudhu'at. Nah, dalam kumpulan hadis-hadis maudhu'. Baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti akan kita lewati pada sanadnya perawi yang dikenal dengan kedustaan. Makanya Mahmud bin Ghailan bertanya kepada Abu Dawud At-Tayalisi, kenapa engkau tidak mengambil hadis ini, hadis At-Tarah? Qalali, maka Abu Dawud mengatakan, uskut. Nam diam. Aku akan menceritakan alasannya, ini maksudnya. Fa ana laqitu Ziyad ibn Maimun wa Abdurrahman ibn Mahdi. Fasa'alnahu. Perhatikan susunan ini. Kalau kita salah membaca harokatnya, maka akan salah memahaminya. Nam fa'ana laqitu Ziyad ibn Maimun wa Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi ini ataf ke ana. Berarti maksudnya aku dan Abdurrahman ibn Mahdi bertemu dengan Ziyad ibn Maimun. Paham? Fasa'alnahu, maka kami bertanya kepada Ziyad bin Maimun ini. Fakulna lahu, kemudian kami katakan kepadanya, hadhihi al-ahadits allati tarwiha an Anas. Di sini ada yang mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Nah, hadis-hadis ini yang engkau riwayatkan dari Anas, apakah benar engkau mendengar darinya? Baik, karena apa yang ditanyakan itu intinya mereka tasabbut tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Maimun dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Jadi khabarnya apa? Khabarnya mahdhuf. Nah, hadhihi al-ahaditsu allati tarwiha an Anas radhiyallahu anhu asami'taha minhu. Ini kalau mau dijelaskan. Apakah engkau mendengar darinya? Faqala, maka Ziyad bin Ma'in mengatakan, ara'aituma rajulan yudhnibu fayatubu alaysa yatubu Allahu alaih. Lihat bagaimana jawabannya. Naam, ara'aituma ini bermakna akhbirani, ya kabarkan kepadaku. Kabarkan kepadaku pendapat kalian berdua tentang seorang laki-laki yang melakukan dosa. Kemudian dia bertobat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya? Naam. Qala, maka Abu Dawud mengatakan, qulna na'am. Kami pun katakan, iya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapa saja yang bertobat kepadanya dari kesalahan-kesalahan. Ini mukaddimah dari Ziyad bin Maimun untuk mengakui kesalahan-kesalahan dia. Nah, mengakui kedustaan dia. Qala, kemudian baru Ziyad mengatakan, ma sami'tu min Anasin min dza qalilan wala katsira. Nah, Ziyad mengatakan, aku tidak mendengar dari Anas. Jadi apa saja yang aku riwayatkan tersebut, baik sedikit maupun banyak. Jadi dia meriwayatkan dari Anas, akhwani fillah, dengan apa? berdusta. Karena dia tidak mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Bahkan bertemu saja tidak. Sebagaimana akan dia jelaskan. In kana la ya'lamun nasu fa antum la ta'lamani anni lam alqa Anasan. Taib. Jika manusia tidak mengetahui tentang hal ini dari kalangan awam selain para ahli hadis yang mereka memberikan perhatian kepada riwayat-riwayat. Nah, maka apakah kalian berdua fa antum la ta'laman ini ada isim hamzatul istifham yang dimahdhufkan, ikhwan. Nah, ai afa antum la ta'laman anni lam alqa Anasan. Paham? Jadi kalimat di atsar ini memang sedikit butuh apa? Butuh beberapa takdir yang dimunculkan, ikhwan. Karena ada lafaz-lafaz yang muqaddar. Lafaz-lafaz yang disembunyikan. Yang tidak perlu disebutkan, kenapa? Karena sudah dipahami dari konteks pembicaraan. Nah, Ziyad bin Maynun mengakui bahwasannya dia tidak mendengar Anas. Kemudian mengatakan, jika manusia yang tidak bergelut dengan ilmu hadis tidak tahu tentang perkara ini, maka apakah kalian berdua juga tidak tahu bahwasannya aku tidak bertemu dengan Anas? Lihat bagaimana Ziyad bin Maymun menjawab tasabut dari dua imam tersebut. Abdurrahman ibn Mahdi dan siapa? Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi dalam atsar ini Ziyad bin Maymun mengakui, ya kawan, atas kedustaannya, kemudian dia menunjukkan seolah-olah dia bertobat. Di awal perhatikan memberikan mukaddimah. Kalau orang salah mau bertobat, apakah Allah akan menerima tobatnya? Dan orang-orang yang seperti ini banyak. Nah, menunjukkan tobat tapi tetap nanti apa? Diulangi lagi. Taib. Dan kelanjutan atsar. Qala Abu Dawud fa balaghana ba'du annahu yarwi fa atainahu ana wa Abdurrahman fa qala atubu thumma kana ba'du yuhaddith fa taraknah. Nah, Abu Dawud mengatakan kemudian sampai berita kepada kami setelah itu bahwasanya dia meriwayatkan lagi. Maka kami datangi. Ini juga termasuk apa? Termasuk kuatnya para salaf dalam apa? Dalam tanasuh, dalam saling nasihat menasehati. Dan juga dalam ingkarul mungkar. Karena kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas nama sahabat ini bukan kedustaan yang ringan. Kedustaan atas nama agama ini. Kami datangi dia bersama dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian dia mengatakan, aku tobat. Nah, aku tobat lagi. Thumma kana ba'du yuhadditsu. Kemudian setelah itu ternyata dia menyampaikan hadis lagi. Jadi tobatnya tobat apa ini? Tobat sambal. Nah, tobat sambal. Fataroknahu, maka kami pun meninggalkan dia. Dalam artian kami tidak mengambil lagi riwayat darinya. Nah, karena apa? Karena yang seperti ini, ikhwan, sudah tidak bisa dipercaya. Dusta, kemudian mengaku tobat. Kemudian dibiarkan lagi, dusta lagi, mengaku bertobat. Dari sini kita ketahui, ikhwan, kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memang dusta itu induknya apa? Induknya keburukan-keburukan yang lain. Kalau tidak betul-betul bertobat dengan jujur, ini mesti akan memunculkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Mesti itu. dusta sekali kalau dia tidak jujur dalam taubat, akan apa? Membuahkan kedustaan-kedustaan berikutnya. Dan kalau sudah seperti ini akan melahirkan keburukan-keburukan yang banyak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhilah kalian dusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefasiran, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar indal afif, indal afif, afif. Hadis siapa ini? Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Taib hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka hati-hati ya kawan dari kedustaan. Dan dulu telah kita lewati bahwasanya perawi kalau sudah diketahui kedustaan, seandainya dia bertobat, maka tobat antara dia dengan Allah tentunya apa? Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara hukum ya diterima jika dia bertobat dengan benar. Tapi dari sisi periwayatan para ulama banyak yang apa? Yang tetap meninggalkannya. Kenapa? Karena tidak merasa aman munculnya kedustaan berikutnya. Dan ini buktinya. Dicontohkan di sini, akhwan, tentang Ziyad bin Maimun. Dia berdusta dengan meriwayatkan hadis dari Anas padahal tidak mendengar darinya. Kemudian ketika dicek oleh dua imam, bertobat. Kemudian ditinggalkan. Ternyata dia masih meriwayatkan lagi dari Anas. Didatangi lagi tentang masalah itu, mengaku bertobat. Ternyata berikutnya lagi masih berdusta lagi. Nasallallahu alaihi afiyah. Dan obat untuk yang seperti ini, akhwani fillah, ya hanya keimanan. Seorang harus betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dia ucapkan, melihat apa yang dia perbuat, mengetahui apa yang dia lakukan. Ini harus terpatri pada diri kita. Kan tanpa itu, seorang tidak akan tercegah dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena dengan itu, bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala, dimanapun tempatnya, baik sendirian maupun bersama orang banyak, baik berteman dengan orang-orang yang saleh maupun ketika suatu saat dia bertemu dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang buruk. Dia ketika ingat Allah Subhanahu wa taala mengawasinya akan apa? Akan terjaga bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun yang berhubungan dengan bab kita, maka jelas di sini tahdzir dari Ziyad bin Maimun, juga juga bukti tentang kedustaan yang pada atsar sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Yazid Ibni Harun dengan dengan kisah yang lain. Jadi memang orang ini dikenal dengan kadzab, dengan kedustaan yang banyak. Nasallallahu alaihi afiyata wassalam. Faedah yang lain yang bisa kita petik dari atsar ini. Bahwasanya seseorang hendaknya jangan bermudah-mudahan dalam dalam perkara dusta, itu jelas. Kemudian hendaknya dia jujur dalam bertobat. Jangan sekedar tobat itu dijadikan dijadikan upaya untuk mendapatkan keridhaan manusia saja. Seperti yang dilakukan di sini, bertobat hanya untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Dawud At-Tayalisi. Tapi tidak jujur dalam bertobat. Tobat yang seperti ini, ikhwan, yang tidak jujur. Tidak ada tekad untuk betul-betul meninggalkannya. Karena syarat tobat adalah an-nadam wal iqla, kemudian wal azm ala alla yaud. Nadam itu Dia harus menyesal. Yang kedua al iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa itu. kemudian azm ala alla ya'ud, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, tanpa itu maka taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekilas tentang atsar tentang kisah Abu Dawud At-Tayalisi dan Abdurrahman Ibnu Mahdi berkaitan dengan perawi yang bernama Ziyad Ibnu Maimun. Baik, barakallahu fikum, naktai bihadza, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.